Watun Hasanah binti Sudarto dari Kedung Geningadal. 6. Nila Sari Mega Sabitri binti Margo dari Kedung Geningadal. 7. Eli Setiani binti Kuswati dari Kedung Geningadal. 8. Susi Wulandari binti Parjo dari Gandok. 9. Siska Pratama binti Purwanto dari Tresemi Sindurejo. 10. Fajar Istiqomah binti Partono dari Sembu Geningadal. 11. Elviana Aning Puji Astuti binti Saswito dari Geningadal. 12. Iklimatun Adamiyah binti Sutarjo dari Kedung Geningadal. 13. Nurwaqiah binti Musman dari Kedung Geningadal. 14. Zumaida Tri Handayani binti Siswati dari Kedung Geningadal. 15. Wahyu Nurul Waqidah binti Yahyo dari Semen Sindurejo. 16. Feni Yuliana Putri binti Rukayat dari Kedung Geningadal. 17. Maratu Solihah binti Parjio dari Kedung Geningadal. 18. Dian Novita binti Susilo dari Semen Sindurejo. 19. Adhika Bela Buita dari Adhika Bela Buita binti Karsiti dari Kedung Geningadal. 20. Ratna Wulandari binti Munar dari Kedung Geningadal. 21. Cindy Astuti binti Jasmine dari Geningadal. 27. Rahmat Saribudin bin Prawoto dari Geningadal. 23. Mugi Nuranto bin Suratman dari Geningadal. 24. Muhammad Zainul Arifin bin Marmo dari Kedung Geningadal. 25. Subagus Jiwantoro bin Suyitno dari Gandok Geningadal. 26. Aditya Aji Saputro bin Kaswati dari Gandok Geningadal. 27. Alfian Adirianto bin Sumarmo dari Sembu Geningadal. 28. Muhammad Abdul Wahid bin Arifin dari Geningadal. 29. Wahyu Budi Setiawan bin Kasim dari Gandok Geningadal. Terima kasih kepada beliau Bapak Maskun selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Toro. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, demikian tadi acara wisuda purna santri Madrasah Diniyah Tarbiyatus Sibyan Al Hidayah Desa Geningadal Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan yang telah usai. Kita selalu mendoakan mudah-mudahan para santri yang telah diwisuda dalam mencari ilmu selama di madrasah ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Nasihat untuk sahabat. Jika sahabat kehilangan harta benda, sahabat tidak kehilangan sesuatu. Jika sahabat kehilangan semangat dan keberanian, berarti sahabat kehilangan banyak hal. Dan jika sahabat kehilangan kemuliaan serta harga diri, berarti sahabat kehilangan segala-galanya. لِلَّهِ لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلَا وَلَا أَقْوَى عَلَى نَارِ الْجَحِيمِ فَهَبْ لِي تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبِي فَإِنَّكَ غَفِيرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يَا إِلَهِ يَا إِلَهِ يَا إِلَهِ Yeah. Dapatkan segera koleksi VCD kajian dalam bentuk MP3, diantaranya kajian fikih Islam madhab Syafi'i, syarah kitab Ghoyah wa Takrib karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bersama Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Rasulullah dawuh diriwayatkan Abu Dawud wa Ibnu Majah lan dipun sahihaken Ibnu Huzaimah lan Ibnu Hibban, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum, nek kowe wudu maka mulailah dari yang tengen-tengen dulu. Yang diputar setiap Sabtu jam 6 pagi serta setiap hari Selasa, Jumat dan Ahad jam 10.30 pagi di Radio Al-Hidayah. Kajian Tafsir Al-Quran Murah Labid karya Al-Imam Nawawi Al-Banteni bersama Kyai Haji Imron Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat kang gede-gede, Ar-Rahimi kang paring nikmat kang cilik-cilik. Yang diputar setiap hari jam 4 sore dan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari bersama Kyai Haji Imron Jamil. Berusaha bener bik jadi wong bener niku. Benten. Berusaha bener iku lek wis bener ya pertahanno benere. Lek urung bener, berjuanglah sampai bener. Iku jenenge pol kamal sing bener. Yang diputar setiap hari jam 10 malam di Radio Al-Hidayah. Dan kesemuanya itu bisa Anda dapatkan di butik Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 atau depan Wisma Boga Solo Baru. Telepon 0271 2038 777. Tiga anak kula umure nembe pulung dino mak lahir Senin iki dino napa niki Selasa nggih baru 8 hari ini kula tinggal ceramah terus tadi kemarin malam di daerah mana itu Andong. Subhanallah, saya salut luar biasa di daerah Andong, acara nyadranan tenggon halaman makam yang hadir di atas 10.000 manusia. Nah iki ketok nggih di atas 10.000 orang nih nggih sak makhluk haluse. Umpama kula nggae paham anyar. Nggih, umpama lho nggae paham anyar. Radio wis enek, jamaah wis enek. Lho mun mboten kurang napa-napa. Umpama kula nggae paham anyar. Modele ngeten. Jenengan nek salat kan takbire ngeten nggih, bener nggih? Allahu Akbar. Lho nyebut Gusti Allah kok dijin jenengan 10. Lho umpama lho nggih umpama. Kula nggae paham anyar nek salat pripun? Allahu Akbar. Misale lho nggih. Pas nyebut Allah dirijine siji ngeten. Allahu Akbar. Kula yakin niku mesti sing melu nggih akeh. Lho saestu lho Pak niku Pak. Kula yakin oh sing melu niku mesti akeh. Lah wong ning Solo nang paham anyar. Wong ustate niku ya goblok. Nggih, goblok niku. Nggih. Nek kleme Quran tok mboten gelem nganggo hadis. Nggih. Nek enten liyane kan ora gelem nganggo ulama. Ning gelem nganggo hadis. Jadi Quran, hadis, terus ora gelem nganggo ulama, Imam Syafi'i ra kanggo, Maliki ra kanggo. Jenenge Samidi niku. Nggih, Imam Samidi niku, kula karani Imam Samidi. Niku nek enten wong ngoten niku berarti dia menyejajarkan dirinya dengan Imam Syafi'i. Nek ana wong nyekel Quran tok sama hadis tok langsung diterjemahkan sendiri, langsung ditafsiri dhewe, berarti dia menyejajarkan dengan Imam Syafi'i. Menyejajarkan dengan Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Lu Imam Ahmad Ibnu Hambal niku apal 1 juta hadis kok, Pak. Halo? Imam Ahmad Ibn Hanbal niku apal 1 juta hadis. Apa yo ana wong Solo apal 1 juta hadis? Apa mulai samiji niku wau? Ora mungkin. Loh. Tapi ini ada yang lebih ngeri daripada itu. Napa? Paham ingkaru sunnah. Nyeklek Quran tok tanpa memakai hadis. Niku wong Solo enten. Saestu lho niki, iki dirungokke radio kula mboten main-main niki. Itu ada paham enggak pakai hadis. Berarti ulamanya ustate niku wau, si bocah rondo edan niku wau, berarti menjajarkan dirinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kek rupane elek letek e ora umum. Jengene wae rondo desa banget. Lah kok ora gelem nganggo hadis? Lho kowe iki belajarmu Islame saka ngendi? Maaf Bapak dan Ibu. Kalau ada orang tidak mau memakai hadis, nyuwun ngapunten. Wong niku ora iso salat. Lho dipoto riyen nggih. Monggo, Pak. Niku mesti mboten dadi wong kula pas ngeten, Pak. Saya pengen foto kula sesuk buka internet wonten foto kula komplit. Kula baleni, kalau ada orang pegang Quran saja tidak mau pakai hadis, wong niku mboten iso salat. Wong niku mboten ngerti jenenge salat. Nggih. Tenggone Quran mboten enten, Pak. Ana salat duhur, ana salat asar, ada salat maghrib, ada salat isya, ada salat subuh. Niku teng Quran mboten enten. Apa mleh asar petang rakaat, duhur petang rakaat, maghrib telung rakaat. Teng Quran mboten enten, entene tenggone hadis. Jadi niku wong gobloke mentok niku, Pak. Ora gelem nganggo hadis niku. Tapi itu ada di Solo. Mungkin jenengan Solo Purwodadi masalah ora pati aduh lho Pak. Kula kuwatir nek niku mlebu teng gone desa jenengan iki iso dadi kacau masyarakat. Saya sedulur nek wong Solo gone wong pinter-pinter Pak ora masalah. Gitu nggih. Lah nek teng desa yo napunten kadang mereka tuh Pak wonge jane loro tok. Nang bengoke lho Pak banter ora umum. Saya sedulur niku. Wonge nang wong loro tok sing paham aneh-aneh niku. Tapi nyuwun ampunten cangkeme bantere ora umum. Iki nek nang Solo kasar lho, nek perlu dadi mboten kasar. Nah, ada 37 aliran. Ada 37 paham. Ada 37 firqah yang diketahui oleh teman-teman dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Yang diketahui mawon onten 37. Pertanyaannya adalah panjenengan mau ikut yang mana? Halo? Jenengan derek sing pundi, Pak? Ahlussunnah. Lah kita kabeh ngaku ahlussunnah ya, Pak. Halo? Kabeh kita ngaku ahlussunnah pripun? Wong kula mon tadi malam berarti SMS kare bocah rondo edan niku. Katanya model awake dhewe niku katanya ahlul bid'ah. Sedangkan mereka paham tertentu ngakune ahlus sunnah. Nggih, niku SMS kalih kula, nggih sebab kula kandhan-kandhane ngoten niku, kok kowe saiki ora tau teko ning nggon aku ngopo kan ngoten. Niku mantan kanca, riyen kanca, sakniki pun mboten. Ya sebab niku wonten cerita sing lucu. Ya iki kula critakake tenanan ning radio ya wis ora apa-apa lah. Niku katoke rondo beda kalih katoke awake dhewe ngoten niki, Pak. Katoke niku rondo sak menten iki. Niku kan dolan tenggon kula. Pas dolan tenggon kula niku ngeten. Ustaz, kita ini kan bisnisnya sama. Nggih. Kula niku mboten kiai, Pak. Nggih, kula niku nggih mboten ustaz. Kula niku pengusaha. Kok ndelalah pengusaha dadi ustaz ora kebangetan sing undang. Halo? Niku sing salah sing undang, ampun nyalahke kula, nggih. Wong kula niku nek ora diundang ya ora teko kok, Pak. Nggih. Nek ora diundang ora bakal teko. Lah niku wong Purwo dadi ngluduk teng omah kula mosok kula ora teko. Kula niku ceramah teng Purwodadi niku jujur, Pak. Sakjane wegah. Dalane niku lho, Pak. Jan tenan nyenengke tenan. Untung mobil kula apik. Lah mobil kula mboten apik. Niku ada satu orang sing bisnisnya niku sama dengan saya. Marketing, ahli pemasaran. Pas tenggan kula niku tanya, "Ustaz, antum itu kok bisnisnya podo tapi kok luwih sugih?" Lah saya ini bisnisnya sama, kita kerjanya sama. Kok iso ora sugih iki sebabe apa? Saya itu setiap menawarkan barang kepada orang kok enggak mau itu kenapa? praktekke kula jawab enak. Kamu saya kasih amalan satu, nek mbok praktekke, nek mbok praktekke, tak lanjutkan amalan kedua. Tapi nek amalan yang satu nek mbok praktekke, ora takeki amalan sing nomor loro. Ya udah enggak apa-apa. Apa amalannya? Katokmu ganti ose. Saya itu lho Pak niki, Pak. Nggih. Katokmu ganti ose. Loh, ndak ada hubungane nek katok karo bisnis lho, ora ana hubungane piye to? Ya, relasi kamu itu banyak non Islam. Wong non Islam tuku model wong katoke sing model kaya katokmu ora mungkin gelem tuku. Nggih. Terus nek wong Islam sing beda paham karo katokmu ya ora gelem wong aku wegah kok tuku karo gonamu kok. Halo, sebab kaya katokmu modele rondo aneh. Aku tuku karo kowe ora penak blas kok tuku ya padha-padha pilih sing sarunge padha. Lho nek kula ngoten niku apa? Jenengan setuju terserah, terserah setuju ora masalah ngoten. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ingatkan itu. Mereka mengaku ahlu sunnah, kita disangka ahlul bid'ah. Katanya mereka, aku ini sudah mungkin bisa cocok kan. Ngomong kali itu, ngatakan, saya dituduh ahlul bid'ah, dia merasa ahlu sunnah. Nah, sekarang bagaimana toh yang kita mengaku ahlu sunnah, definisi ahlu sunnah ini pripun. Definisi ustadz yang harus kita ikuti itu bagaimana? Definisi kiai yang harus kita ikuti itu yang bagaimana? Definisi habaib itu yang harus kita ikuti yang bagaimana? Yone ngapunten. Napa awake dhewe kudu melu wong sing jenggote dawa? Halo? Apa nek wong jenggote dawa kudu kita guloni? Yone ngapunten. Ukurane mboten. Ukuran ulama niku cuman jenggot. Lah, kula mulih keng mriki tuku obat. Jenggot kula kok dawake sak meter, mesti kaya kula kok dadi ulama. Nek ukurane jenggot to nggih. Napa ukurane kudu katok? Katoke kudu samenten, mboten. Nek ukurane cuman katok, kula mulih ing mriki katok kula kula ketok, Pak. Lho, saestu lho, Pak. Napa ukurane kudu batuke kudu gosong? Lho enten lho Pak sing paham niku. Jare wah nek wis batuke iki wis iso gosong, niki ustaz tenan, niki tokoh tenan, niki orang alim tenan. Lho Pak nek ukurane bathuke gosong, nek salat teng masjid-masjid darah pura dadi Pak, sing klosone karpete rondo eli-eli niku. Nggih to nggih. Ben sujud dusek-useke ngeten, jane gosong to lagi seminggu. Halo? Napa niku ukurane? Boten. Napa ukurane udeng-udenge kudu kandel. Nek ukurane udeng-udeng Pak nyuwun ngapunten. Kula duwe toko udeng-udeng Pak. Kula nganggo udeng-udeng lima, kowe mesti kandel banget. Halo? Lah terus ukurane napa? Pripun, Pak? Ukurane napa sakniki ukurane? Halo? Ukurane napa? Halo? Ini adik-adik ini lho, ukurane apa, Dik? Lho, jenengan kan duwe guru, jenengan kan duwe ustaz, ya kan? Ini kan punya guru, punya ustaz, punya kiai. Ukuran orang yang jenengan guruni itu yang bagaimana? Halo? Yang apa? Halo? Ngeten. Siapapun mau ngajar umpomo bahas tentang tafsir Al-Quran. Ono majelis jenenge majelis tafsir Al-Quran Al-Hidayah misal. Lo seneng banget ini jenenge Al-Hidayah. Umpama meleh wong Al-Hidayah mriki, kanggo klambi kok klambi kula ngeten iki apik banget lho Pak. Halo? Klambine kan apik to ngeten iki? Lho enten simbole Al-Hidayah kan jenenge banget to. Iki tukune entene teng butik Al-Hidayah teng Solo Baru. Halo? Iki liyane teng Al-Hidayah Solo Baru mboten enten. Lho klambine kan ngeten iki kan jenenge banget. Niki karo kula anggere pun nganggo klambi ngeten iki Pak. Paham liyane minggir kabeh Pak. Kalau mlebu di sebuah daerah kok klambi liyane ngeten iki, liyane pun minggir kabeh. Salat pun jajar kalih kula dorawani ya, Pak. Halo. Kalau ada sebuah majelis, kalau ada seorang guru, kalau ada seorang ustaz kemudian ngajar tafsir Al-Qur'an. Entah majelis tafsir Al-Qur'an Al-Hidayah, entah majelis tafsir Al-Qur'an Al-Barokah, Al-Ikhlas, Al-Nopo Mawon. Majelis tafsir nopo mawon kuncinya cuma satu Pak. Nopo niku panjenengan tanya kepada ustaz tersebut, kiai tersebut, ustaz, kiai, tafsir yang panjenengan baca, tafsir yang panjenengan ajarkan, namanya tafsir apa? Nggih, kuncine teng mriki niki to. Tafsir yang panjenengan ajarkan, tafsir yang panjenengan baca, namanya kitab tafsirnya apa? Kalau tafsir guru kita Jalalain kita nderek, tafsir guru kita Samarqandi nderek, Ibnu Katsir nderek, At-Tabari nderek, pun malah Labid nderek, mono-mono bisa menyebutkan referensinya dan kemudian ini direferensikan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita nderek. Tapi ono kiai, ono ustad ngaku ulama njenengan kejar kiai ustad tafsir senjenengan baca niku tafsir nopo? Dijawab pokoknya yang ini lho enten lho niki model ngeten niki Pak Samidin niku wong Solo niku diolak malah mboten tafsir yang panjenengan pakai itu merujuknya kemana? Pokoknya maksudnya yang ini diolak gak pernah bisa jawab ya. Berarti itu dia mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Jangan sekali-kali ikut. Kenapa sabda Nabi, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan otaknya sendiri, kata Rasul, watabawa ilan nar, siap-siap dilempar ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira bain-bain loh Pak. Halo? Ini kira bain-bain. Salah satu ilmu tafsir yang orang sekarang itu nyuwun ngapunten, kalau orang sembarangan ora tau mondok tenanan, yang biasa tidak dipahami adalah ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini datang pesantren dipelajari. Kenapa Al-Qur'an itu turun boten langsung 30 juz sak bendel sak meten boten. Tetapi Al-Quran itu turun kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 1 ayat, kadang setengah tahun tidak turun-turun ayat Quran. Setiap ayat itu turun ada penyebabnya, ada prosesnya. Kalau ayat Quran di mana terlek, maknanya bisa keliru Pak. Contoh-contoh, mboten usah ngomong Quran nggih bahasa Arab. Wong ya padha ora mudengi. Nggih, bahasa Indonesia mawon, bahasa Indonesia. Umpama enten ayat bunyinya ngeten, Pak. Mas Khairul ambilkan saya air. Kula baleni, ada ayat bunyinya Mas Khairul ambilkan saya air. Terus Mas Khairul mengambil air banyu kolah saember. Bener napa salah? Jenengan jawab. Perintahe Mas Khairul ambilkan saya air. Terus Mas Khairul ambil air kolah satu ember diserahkan ke saya. Salah napa bener? Salah napa bener? Perintahnya Mas Khairul ambilkan saya air. Diambilkan air kolah satu ember. Salah napa bener? Mbak, salah apa bener, Mbak? Bener. Salah. Oh, bener. Bener, Ustaz. Kenapa bener? Perintahnya air ya diambilkan air. Betul? Ya. Niku nek menurut jenengan, nek menurut kula keliru. Kenapa salah? Dilihat asbabun nuzulnya. Sebab timbulnya ucapan. Lah kula minta air itu tadi, Mas Khairul ambilkan saya air. Pas saya merintah saya duduknya di sini, Mbak. Kulo status kulo dadi mubalek. Kulo ceramah pun entuk 20 menit. Lorong saya, diangen-angen, ayo diangen-angen. Lah kok kulo ceramah entuk 20 menit dadi mubalek ning dhuwur panggung ngeten. Kulo ngomong Mas Khairul, ambilkan saya air. Kok mbok jimoke banyu kolah seember, malah mbok keke dhuwur meja, yo tak gebyur keto. Halo? Halo. Loh, ayo salah napa bener diangen-angen. Loh, salah. Terus yang saya maksud air niku air napa? Air minum. Air minum niku napa? Lho sing jelas lho jenengane ketek ora jelas. Are minum niku napa? Teh boleh, jeruk anget boleh. Ya toh, susu segar nggih entuk. Ora enak kopi nggih entuk. Kepepet ora enak wedang putih yo entuk. Oh, kopi lah metune to. Eh entuk. Iki bahas asbabun nuzul ora bahas kopi lho. Ampun ngaten mawon dadi. Yes. Ora dirasani ora mudeng kok panitiane kok jentenan. Mas Khairul ora tanggap blas. Ayo diangen-angen meleh. Ya. Perintahnya ambilkan air tapi diambilkan banyu kolah kok salah. Kenapa? Karena asbabun nuzulnya dipelajari riyen. Enggak bisa Pak Quran di mana letang enggak bisa jangankan Quran. Kula ngomong itu ngrolo nggih. Di mana letang maknane salah kok. Pun sakniki diwalik. Umpama kula bar ceramah. Kula mlebu kolah, banyune kolah entek. Kula celok Mas Khairul meleh, perintahe padha, Pak. Mas Khairul ambilkan saya air. Mas Khairul nggawa banyu kopi. Ustaz ini airnya Ustaz. Salah napa bener? Lho. Nek teng mriki bener kok nek nang kamar mandi salah. Perintahe padha niku. Halo? Perintahe padha. Kenapa? Karena asbabun nuzulnya beda. Perintahnya sama tetapi sebab timbulnya ucapan beda. Kalau saya duduknya di sini, air yang saya maksud adalah air minum. Kalau saya tenggone kola, sing tak maksud adalah banyu kola, napa banyu sumur ento. Ayo paham napa dereng niki? Asbabun nuzul gak dipelajari, banyak orang salah kaprah. Akhirnya nafsir ke Quran sakar PDW. Saya itu niku Pak. Meleh. Umpama enten guru meleh. Ngajar kitab fikih. Nih, buka buku fikih. Panjenengan mang tangklet, Ustaz, kiai, guru. Fikih panjenengan niku lho. Merujuknya kemana? Kalau merujuk kepada seorang ulama besar yang disebut sebagai Sultanul Fikih. Kok isih bahas air terus niku nopo to nggih? Jantenan kok. Wong pro dadi pangerten. Monggo Pak diunjukke, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya nek pas teng dhuwur panggung ngeten iki jangankan Pak Lurah, Bupati mawon kalah. Ora mungkin no, bupati tenggon ngisor suguhane kopi ra mungkin. No. Nek ustaz suguhane kopi. Paling top teh botol nek Pak Lurah niku. Kalau ada guru, ustaz, kiai ngajar fikih. Fikihnya merujuk kepada seorang ulama bernama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah. Nggih, panjenengan melu, panjenengan dherek. Ini ulama yang disebut sebagai Sultanul Fikih, rajanya ilmu fikih. Napa sebabe sing ngumpulke ilmu fikih pertama kali? Kalau ada ustaz, guru, kiai ngajar fikih, kitab fikihnya merujuk kepada Imam Maliki atau murid-muridnya nderek. Imam Syafi'i atau murid-muridnya nderek. Imam Syafi'i umur 7 tahun pun apal Quran sa'asbabun nuzule. Umur 9 tahun riwayat yang lain 10 tahun pun apal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis karya gurunya Imam Maliki, nderek. Kalau ada ilmu fikih yang diajarkan kitabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal yang apa 1 juta hadis, nderek. Nah tengah Indonesia niki, para sunan, para guru-guru kita masuk di Indonesia pun memilihkan kita sebuah mazhab seorang ulama yang diikuti yaitu Imam Syafi'i. Panjenengan derek mawon beres Pak niku Pak. Lah kok mboten ana wong jenenge Samidi. Lho nggih to nggih. Gawe rumusan fikih dhewe. Lah kok jenengan melu iso stres to Pak. Contoh. Jenengan ngertos Mbah Google napa mboten? Jenengan ngertos Mbah Google Pak. Waduh ketoke ra mudeng Mbah Google wong perlu dadi. Adik-adik ngerti Mbah Google, Dik? Tahu ya. Dia tahu buka nggone Mbah Google. Halo? Mbah Google niku internet bapak-bapak sing sepuh-sepuh. Tenggone Mbah Google, lho nggih, iki ora paham sing nang Solo mboten. Jenengan terus ngomong iki paham sing Solo mboten. Tenggone Mbah Google niku enten jenengan nek ngetik-ngetike ngeten. Anjing halal. Nggih. Niku pun enten, Pak. Ana ustaz berfatwa kire halal. Niku lak trondolo ta Pak niku, Pak. Trondolo niku. Lah nyuwun apa wonten? Tatkala ditanya, ustaz, kenapa Anda berfatwa bahwa anjing itu halal? Dijawab kaya ustaz niku. Sing haram cuman papat. Napa mawon? Kata dia tenggone Al-Qur'an kan harimat alaikumul maitah wadamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bahwa sing haram cuman papat. Nomor siji nggih menika bangkai, nomor loro darah, nomor telu lahmul khinjir daging babi, nomor papat sesembelian sing ora nganggo bismillah. Uyane niku halal. Yo tak jawab iki kasar-kasaran wong Purwodadi. Nek wong Purwodadi jawab ngeten. Lah nek sing haram cuman papat, yo dapurmu sing ngomong kuwi dibeleh yo dadi halal. Olong saya, diangen-angen lho. Iki ora terus ustaz kok kasar men diangen-angen. Sing haram papat. Siji bangke, nomor loro darah, nomor telu daging babi, nomor papat sesembelian sing ora nganggo bismillah. Lah nek cuman papat niki wong manusia dibelah nganggo bismillahirrahmanirrahim berarti halal. Halo, itu jenengan kok wah opo yo iya lho la iya. Lho pripun to? Nek sing haram cuman papat dadi wala kabeh halal napa? Apakah begitu mboten? Lho ngoten lho nggih. Maka pendapat niku kudu merujuk sabda Nabi khairu ummati qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Hadis rawahul Imam Bukhari. Kata Rasulullah, ketahuilah umat yang terbaik adalah umatku. Masa yang terbaik adalah masaku. Niku jenenge masa sahabat. Tsummal ladina yalunahum. Masa yang terbaik kedua adalah masa sesudah mereka, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi terbaik ketiga adalah generasi sesudah mereka lagi. Niku jenenge generasi tabi'ut tabi'in. Pendapat fikih merujuknya kepada sahabat. Napa ulama tabi'in, napa ulama tabi'ut tabi'in. Selama pendapat mereka ada, wong sesudah mereka orang entuk gawe pendapat dhewe. Imam Bukhari ngertos Pak Imam Bukhari. Perawi hadis nomor 1 sak donya. Niku sinten? Murite Imam Hambali. Imam Hambali murite Imam Syafi'i. Imam Bukhari wong jaduke kaya ngoten. Orang hebatnya seperti itu. Niku mazhab fikihnya derek kepada Imam Syafi'i. Imam Muslim mazhabnya derek kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi derek Imam Syafi'i. Imam Ghazali derek Imam Syafi'i. Lho kok sampe dilor amelu. Bingung kula niku ngrasake niku. Ayo lihat dalam sejarah. Imam Bukhari lho kula kurang nopo? Imam Muslim itu kurang apa? Imam Ghazali niku kurang apa? Mboten gawe buku fikih dhewe, Pak. Mboten ngrangkum fikih dhewe mboten, tapi kabeh dari Imam Syafi'i. Halo, ngeten iki tau dipelajari ta ora to? Ya saestu lho Pak niki, Pak. Lah kok sami iki kok enak-enak men mengucapkan bahwa anjing halal. Lihat kitabnya Al-Um Imam Syafi'i bahwa anjing itu semua organ tubuhnya, jadi nyonya punen boten cuman air ludahnya, tapi semua organ tubuhnya hukumnya najis. Jadi umpomo kire niku teles barkodanan, jenengan kulite garing, kok senggolan karo kire sing teles niku wau, tangan penjenengan hukumnya sama kena najis, kudu dicuci ping pitu. Diwalek kulite jenengan teles. Kirie garing. Terus senggolan ngeten set niku kulit jenengan kudu dicuci ping 7. Napa meleh teles kalih teles niku kudu dicuci ping 7. Semua organ tubuhnya anjing hukumnya najis. Barang sing najis ora usah diterangke haram, otomatis haram. Tak cetake. Kabeh barang yang najis ora usah diterangke haram, hukumnya haram. Cetok napa diereng niki? Kowe ora cetok ya biyen. Terus pokoke kowe enak banget to, Pak. Nderek pada Imam Syafi'i, Imam Maliki, kowe enak. Dan jenengan sesok nek ketemu, misalkan ketemu terus tenggone bukune Imam Syafi'i, kok kirek halal. Lah, sesok kon jajake Pak Lurah, ayo nyate kirek bareng-bareng. Lha ngoten to iki. Nek guru sing ngomong japure sami dimawon, ora samelu to, Pak. Halo? Cetok napa dereng niki? Stoke cetok ora cetok nggih ngoten niku. Mun entuk setengah jam. Mbok teruske. Ceramah niku rasa suwe-suwe, Pak. Omahku adoh. Perjalanan 2 jam setengah. Ki anak kula niku lagi umur 8 dina kula tinggal lho, Pak. Jenengan samesake kalih kula. Loh, Ustaz, kenapa sih kok perbedaan itu sedemikian banyaknya? Kenapa Islam itu kok beda-beda? Wong mazhab mawon yang terbesar di muka bumi ada 4. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pada dasarnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ayat-ayat Qur'an maupun hadis-hadis itu pada dasarnya secara umum, secara global dibagi menjadi kalih. Sing siji wonten ayat-ayat disebut ayat-ayat qat'i. Disebut ayat-ayat yang sudah jelas maksudnya. Sing nomor kalih ada ayat-ayat yang sifatnya dzanni. Sifatnya itu masih samar. Contoh tenggone surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Tatkala Allah Subhanahu wa taala nerangke bab wudu. Niku Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, tatkala engkau hendak melaksanakan salat, satu kata Allah, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Wajah niku pundi, Pak? Wajah niku pundi? Rai. Dhuwur nganti pundi batasanipun? Pundi? Nggih, munggahe sampe pundi? Rambut. Samping sampe pundi? Telinga. Bawah sampe pundi? Janggut iki nggih. Kula tekon, nek wong rambuté botak, wajah tekan pundi? Lumpama rambuté botak nganti tekan buri sak menten. Terus wajah tekan pundi? Lho napa nek wundu wajah faksilu wujuh aku menten. Wah, nanti tekan buri ngaten. Lho iki saestu lho iki mbak-mbak wis belajar fikih ta urung? Yang dimaksud faksilu wujuh aku ke atasnya wajah sampai mana? Dijelaske tenggone Quran mboten? Tenggone Quran niku wonten penjelasane napa mboten? Mboten. Itulah ayat yang disebut sifatnya masih dzanni, sifatnya masih samar. Pengurusan janggut niki mono nggih, terjadi dua pendapat kok, Pak. Pendapat yang pertama, yang namanya wajah adalah ke bawahnya niki sampai ketok kok ngarep ngaten niki, sak menter iki janggut. Nggih. Sing nomor kalih, nggih pendapatnya tekan mriki niki. Nggih, tekan mriki. Jadi jenggote niku nek faksilu wujuhakum, jenggote termasuk dibasuh. Nggih. Nek pendapatnya ngaten iki, sing duwe pendapat ngaten iki, hati-hati. Berarti wong wedok nek nganggo kudung ngaten-ngaten iki, dienggo salat mboten sah. Halo? Urung sik, jangan nangen nggih. Pendapat wajah sing siji tekan mriki tok. Sing nomor loro tekan mriki. Nggih. Sing duwe pendapat wajah niku tekan jenggot. Niku nek kudunge jenggote niki ketok, wong wedok berarti salate sah. Tapi nek tekan mriki, nggih tekan mriki tok wajahe, berarti mriki hukume aurat. Jelas napa dereng? Nek pendapat wajahane sampai di sini, berarti mriki hukume aurat, berarti jenengan kudu nek golek ruko sing tekan mriki. Tenanan lho niki. Pajah mawon niku wonten dua pendapat, satu hanya sampai di sini, satu sampai di sini. Tapi jumhur ulama sampai di sini. Ya sampai di sini. Ini termasuk wajah. Dadi nek wundu kena jenggote. Ngeten niki. Nggih, nek jenggote tipis digosok-gosok ngeten niki. Nah, itu berarti bagian sini bukan aurat. Nek bukan aurat kebuka ora apa-apa. Tapi nek wajah tekan mriki niki, berarti mriki hukumnya bukan wajah, berarti aurat. Paham napa dereng? Sebab napa tenggone Quran niku mboten jelas, mboten diatur. Coba ayat berikutnya. Sesudah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Urusan tangan kata Allah basuhlah sampai siku. Jelas napa mboten niki? Jelas napa mboten? Jelas. Jenengan arep profesor, doktor, insinyur, munggah kaji ping 50 umpama. Lho nggih umpama lho nggih. Ora entuk debat ayat niki. Ki ketoke Gusti Allah kleru ki ketoke. Wong tangan kok sampai siku, tangane ya sampai pundak. Debat jenengan tidak dipakai. Kenapa urusan tangan Allah pun jelaske. Urusan tangan ilal marafiq sampai siku. Jenengan pinter kaya napa ora entuk debat. Sebab ayatnya sudah qat'i, ayatnya pun jelas pun cetha. Halo, paham napa dereng? Yang ketiga, wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Kepala niku pundi, Pak? Halo? Sirah niku pundi? Ayo, jenengan nek wundu lho, Pak, ketek ora tau wundu jenengan niku. Sirah niku pundi? Wong para dadi sirah niku nggih niki, Pak. Kok sirah kene piye to? Halo? Anu semana sirah niki sing enten rambute. Nek menurut kula salah kabeh niku. Sing dimaksud sirah nggih menika gulu niki munggah. Ayo nggih mboten sing mudeng bahasa Indonesia. Ya, yang paham bahasa Indonesia, yang namanya kepala adalah leher ini ke atas. Ini namanya kepala. Betul. Wamsahu biruusikum. Nggih, niku makna letterleknya adalah usaplah kepalamu. Mboten sebagian kecil dari kepala. Halo? Niku nek di makna letterlek, Pak, letterlek sesuai nasnya Quran, niku nek jenengan nek wundu, kudune, kudune lho nggih. Niku sirah niki cemplungke nggon banyu. Belum ngoten niku. Tenanan lho iki. Karena ayatnya wamsahu biruusikum. Nggih, kabeh kepala, seluruh kepala. Loh, tapi napa ngoten? Lho mboten, dilihat hadisnya. Kenang apa Rasul itu carane wundu kok iso suatu ketika ngeten tok, sret sekali. Kadang suatu ketika kok terus kabeh. Lho, mula tenggone madzhab Syafi'i bahwa yang namanya wundu ngeten niki tok pisan sret pun sah. Tapi tenggone madzhab Maliki kudu teles kabeh, rambutnya kudu teles kabeh. Kayak nek wundune wong Mekah nih kali Pak, wundune wong Madinah rambute teles kabeh. Beda kali Imam Syafi'i sing wajib ngeten niki tok sekali sah ping telu sunnah telese saya akeh saya sunnah. Okay, jelas ya. Yang keempat, warjulakum ilal ka'ban, urusan kaki kata Allah sampai kedua mata kaki. Niku ayat qat'i. Tenggone Quran ngene iki, Pak. Wonten sing jelas, wonten sing samar. Wonten sing jelas, wonten sing samar. Lah, sing samar-samar ngoten niku mangke dilihat Rasulnya pripun, para ulama pendapatnya pripun. Kita merujuk kepada pendapatnya para ulama. Kula tekon, wong lanang karo wong wedok suami istri, senggolan kulit karo kulit batalke wundu napa mboten? Batal napa mboten? Oh, tenane. Nggih. Nuwun ngapunten, Pak. Ana dalil loro. Ha iki, ana dalil loro. Satu sahih Muslim. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah posisi wundu mau salat mencium istrinya Siti Aisyah kemudian sholat, boten wudu melih. Riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sholat, kamare Kanjeng Nabi niku rak cilik. Pas sholat mau sujud, kakinya Siti Aisyah di tempat sujud, dipegang Siti Aisyah terus dipindah. Okay. Tapi Rasul melanjutkan sholatnya. Ayo, sholat, kok sholat? Senggolan wong lanang karo wong wedok tapi suami istri batal ngapa mboten? Kok jenengan sik ngel to? Dalile loro niki jaran jelas. Siji Rasul mencium istrinya tanpa wudu melih langsung sholat. Sing nomor kalih, Kanjeng Nabi pegang Siti Aisyah kakinya dipindah terus sholat melih dilanjutkan. Senggolan karo bojo batal mboten? Bojo dikapak-kapak kentuk lho. Lho, saya itu dong ya. Bojo ini kok dikapak-kapak kentuk. Masa disenggol batal? Batal nopo mboten? Lho, bisa ngeyel wong pura dadi. Hadisnya sahih Muslim lho, abain-bain ini. Wes sadiki kula wale. Jenengan nek ngomong batal dalile apa? Eh, sayo. Apa dalile? Aula mastumun nisa. Dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nggih, okay. Aula mastumun nisa. Lamastum. Lamastum niku nek menurut Imam Hanafi, lamastum niku hubungan suami istri, Mas. Lamastum niku hubungan suami istri. Wa qala Imam Hanafi. Iki tenanan lho, jenenge model dalile ta ora to? Halo. Kula baleni bojo iki kata-katake entuk. Ben saleh jenengan ngundang kula tak gawe mumet sik. Nggih. Senggolan karo bojo bakal mboten. Sing grup mriki wis berubah ora batal. Sing mriki walaupun ora mudeng dalile isih tetep konsekuen batal. Dalile apa? Mbuh, pokoke batal. Sing mriki wis mulai balik. Loh. Nggih. Niki lho nggih. Jenengan nek kula enggak ngeten mau jenengan wis ngobeng, Pak. Ada sebagian dari jamaah pun balik. Awal mana batal dadi ra batal. Coba ayo kita tinjau sesungguhnya bagaimana. Dalam pendapat Imam Maliki, senggolan suami istri tidak batal. Pendapatnya Imam Maliki. Dalilnya, dua dalil ini kuau. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i batal. Ulang harus ditepuk tangan ini loh ngomong aku. Wong ora mudeng dalile lho tepuk tangan nebihanter banget. Pendapatnya Imam Syafi'i batal. Dalilnya ada dua. Satu, mang buka tenggone Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Pada saat Allah menjelaskan bab mahram. Mahram ya, ampun muhrim. Mahram niku orang yang haram dinikah. Menawi muhrim niku orang yang pakai pakaian ihram. Rondo beda. Nggih, okay. Ampun muhrim, mahram. Padha ngeten lho, Pak. Salam taklim. Salam taklim niku bahasa sing kleru. Nggih, okay, bener to nggih? Kleru niku. Yang betul salam takzim. Terus salam taklim niku rak salam belajar. Nggih, okay. Sing betul salam takzim. Tapi pun bahasa salah kaprah yang dibenarkan masyarakat. Umpama wong Jawa yang godhog wedang, ngoten niku lho nggih. Godhog wedang niku bener apa salah? Sajane salah nang kabeh wong benerke yo dadi bener. Masa sego ngoten niku lho nggih. Nek kok salam taklim niku bahasa salah kaprah. Muhrim niku kabeh wong benerke padahal asline salah. Nek muhrim niku orang pakai pakaian ihram, tapi kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Kulo tau ngaji ngoten niku. Enten mleh almarhum. Almarhum kalih almarhum niku beda. Almarhum niku orang yang dirahmati. Almarhum hujan rintik-rintik. Niku kula ngaji kalih Rama Kyai Haji Nahrus Surur Pondok Pesantren Takmirul Islam wonten niku. Aja kleru almarhum to. Almarhum niku artinya hujan rintik-rintik. Jadi wah almarhum kleru niku. Almarhumah kleru, almarhum nganggo ha. Nggih, ha mboten ha. Pun kula lanjutke. tenggone surah An-Nisa 22 dan 23 buka tenggone tafsir Ibnu Katsir. Mahram termiku enten tiga kelompok, yang satu lewat nasab, lewat keturunan, dibagi menjadi 7, istri tiga termasuk. Sing nomor kali lewat susuan, terbagi menjadi 7, istri tidak termasuk. Lewat pernikahan enten sekawan, istri tidak termasuk. Istri dalam kelompok ajnabiyah, yaitu orang yang halal dinikah. Kabeh sing halal dinikah, senggolan kulit karo kulit, hukumnya batal. Tepuk tangan meneh. Nomor kali, dalilnya adalah jika kita ketemu Imam Syafi'i loh nggih dengan ayat atau hadis, hadis yang sifatnya muhtamal atau ada kemungkinan yang lain, tidak boleh dipakai sandaran hukum. Contoh niku wau, dua dalil niku. Sing diambung, yang dicium Rasulullah, mencium Siti Aisyah, sing dicium apa nih? Siti Aisyah niku lho nggih, pas mencium, pas dicium Rasulullah, sing dicium napa nih? Keningnya, apa kau yang ngerti rekaman ni? Halo, ayo, diangen-angen. Imam Syafi'i tidak menemukan satu riwayat pun bahwa yang dicium adalah keningnya atau bibirnya atau pipinya, ketemunya kulit sama kulit, enggak ketemu itu. Sebab ternyata diriwayatkan Siti Aisyah niku selalu pakai cadar. Meleh, pas dipegang kakinya itu, kakinya Siti Aisyah, pas ditekan Rasulullah nyekelnya teniki, eh, napa ngerti teniki? Kulit karo kulit, napa ngerti teniki? Enten penjelasannya buatan, buatan enten. Nah kalau pas dipegang kakinya nganggo sarung ngerti teniki, ya buatan batal. Lo, halo? Niki hadis namanya muhtamal, masih ada kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, bab-bab-bab sengoten iku ora entuk dinggo sandaran hukum. Dalil siji Quran, dalil yang kedua adalah hadis yang sifatnya masih muhtamal. Paham napa dereng? Maka pendapatnya Imam Syafi'i, senggolan suami istri tamastum niku nek dimaknai Imam Syafi'i, senggolan kulit karo kulit batal. Jelas napa dereng? Ingat niki, Pak. Nggih. Niki ngeten iki, siji ngomong batal, siji ora, ning kabeh enten dalile. Nah, saiki sing dadi masalah kan ngeten, Pak. Niku nek paham liyane NU, niku kula ngerti niku ada sebab paham ngeten iki. Rondok nganyelke, Pak. Nganyelke ne pripun? Wundune carane Imam Syafi'i, ning batal kene carane Imam Maliki. Wundune asal basah, Pak, rambut ya gur ngene iki tok, sret ngeten iki. Tangane ya gur teles ngeten iki tok. Tapi senggolan karo bojone ora batal. Lho, saiki lho, ayo njenengan kira-kira ngerti mboten apa perlu dadi enten sing ngoten niku? Enten. Lho, bagaimana yang seperti itu? Dalam ilmu fikih enggak boleh. Ikuti mazhab harus satu qadiyah, satu paket. Penjenengan wundune carane Imam Syafi'i, batal kene yo cara Imam Syafi'i. Carane wundu Imam Maliki, batal kene melu Imam Maliki. Halo? Lah saiki kok Imam Samidi kok gawe cara anyar. Sing penak-penak dijimuk, Pak. Ya kan wundune cara Imam Syafi'i ini gak penak, asal basah, tapi singgulan karo bojo ora batal. Lho, pitrondolo iki jenenge. Saestu lho Pak niki, Pak. Ayo anak-anak kita, jadi rondo didepke karo guru fikih sing tenanan ngoten lho nggih. Halo? Lho, Ustaz. Dona senggulan karo bojo batal yo ora mesra to Tat. Yo aja ngomong ngono. Nek fikih nek ora enten jalan keluare. Jenengan pengen salat Id nang adoh, pengen mesra karo bojo, sing penting ora ketemu kulit karo kulit. Tetangane ngene iki dilebokke katok kan yo mesra banget to. Halo? Enggon kantongan maksude ngoten. Tetep iso mesra. Loh, kula wektu tawaf di Ka'bah karena saya bermadzhab Syafi'i. Pas waktu kulo tawaf di Ka'bah, bojo kulo pengen gandeng kalih kulo, padahal baju saya terbuka sak menten, ya tetep mesra, wong niki enten enten kaine kok. Jadi gandeng kulo ngeten iki, ya mboten batal. Yang penting tidak ketemu kulit sama kulit. Gojek karo bojo misalnya, wah aku pengen nyenggol ora batal piye? Lho bojone kan meringis dituthuk untune. Tik, ha, ora mboten batal. Mboten batal niku. Loh, umpama kok paham fikih niku penak banget to, Pak? Ya toh? Loh, gojek karo bocah kan aku pengen nyenggol, tak senggol kulite batal, pipine batal, batuke batal, mringise tak tutuk untu mutik, ora batal. Loh, penak to nggih? Wong paham fikih niku nyeneng banget to, Pak? Ana wong sing seneng rabi niku. Niku nek paham fikih penak. Rabi nduwe bojo papat, sewong top-top niku lho nggih. Bojo papat, ketok sing gede dhewe kok tuwek. Wah, arep dijolke sing tuwek dhewe dicerek, ganti sing enom. Sing penting kan tetep papat to, Pak. Halo? Lho wong paham fikih niku enten jalan keluare kabeh, Pak. Halo? Kita jenengan ibu-ibu permuti kula to. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bon 50 menit. Kula lanjutkan. Pendapat semuanya ahlu sunnah wal jamaah niku merujuk. Intine ngoten niku, Pak. Fikih wonten rujukane, bahas tafsir wonten rujukane, bahas thariqah wonten rujukane, bahas napa mawon enten rujukane. Kabeh ngikuti pendapatnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau enggak ketemu baru ulama berijtihad. Nah, mon niki pendapat-pendapat niki, mon kok mboten enten di zaman sekarang? Ono masalah di zaman sekarang. Zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat urung ditentukan hukumnya. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in belum ditentukan hukumnya, maka sekarang cara mengambil hukum namanya ijtihad. Nah, orang siapa yang boleh berijtihad? Tentunya para ulama-ulama yang sudah berkompeten. Mula nek tenggone NU enten sing jenenge Batul Masail. Yaitu ratusan bahkan mungkin ribuan ulama bahas satu bab sing zaman Nabi ora enek, zaman sahabat ora enek, zaman tabi'in ora enek. Contoh bayi tabung. Bayi tabung niku hukumnya halal napa haram? Halo, Pak. Inul Daratista niku rak bayi tabung to nggih? Nggih. Bayi tabung niku hukumnya halal napa haram? Ora enek sing ngomong ora ngerti. Enak saya ngomong halal, aku rasa tak bahas tak, pengen anakku sakeh we kok. Wong nenggone taklim muta'alim ni kok, ilmu sing wajib dipelajari kan ilmu hal, ilmu hal ni ilmu keadaan. Lah wong anakku akeh tidak mempelajari bayi tabung ngopo, lah iyo. Oke, ilmu hal. Wong ora arep mangkat haji yo belajar manasik haji mbok nggo apa. Lah ora penting, tapi nek arep wudu jenengan wudu terus belajar ilmu wudu hukume wajib. Belajar salat hukume wajib lu jenenge ilmu hal, ilmu keadaan. Jenengan dadi petani belajar ilmu tani wajib. Jenengan belajar ilmu kepemimpinan nek dadi pejabat wajib. Jelas nggih? Niku jenenge ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Bayi tabung halal apa haram? Mbak-mbak, bayi tabung halal apa haram? Teng Quran mboten enten, teng nggone hadis ora tau dibahas. Terus hukumnya halal apa haram? Halal apa haram? Iso haram, iso halal. Kalau spermanya diambil dari suaminya sendiri, hukumnya halal. Kalau spermanya diambil dari suaminya orang lain, hukumnya haram. Niku dalile mboten Quran, niku dalile mboten hadis, sing gawe dalil sinten? Ulama. Halo? Teng mboten samidi. Nggih mboten samidi. Sing gawe sinten? Ulama. Tenggone NU enten jenenge Basul Masail, tenggone Muhammadiyah enten jenenge Dewan Tarjih. Niku ratusan mungkin ribuan ulama bahas bab sebuah makalah. Iki zaman Nabi kok enek, zaman saiki enek pripun? Rokok nggih ngoten. Apa jenengan ngerti Kanjeng Nabi udud? Lho, iki terus wah, ustate ora rokok kowe terus bahas rokok. Kula wae disuguhi rokok. Lah wong ana tamu kadang ning nggon kula nggawa rokok sak wadah gedhe nika lho. Ngerti nek ustate ora rokok kok mbok gawake rokok. Tapi kalau ni kau kalau Pak Lurah kalau disenani, ni lah buatan haram tu tak buatan. Lo, kalau ni kau rokok, goro-goro memang kecil. Kalau buatan rokok, mentai mawon lah. Hihi, Kula ngake cilik mboten rokok. Lho rokok niku nggih jumhur ulama sepakat sak Indonesia hukumnya makro. Masalahnya wong ngomong haram yo ben. Ulama-ulama kita sudah sepakat mereka lewat Wasul Masail. Nah, hukumnya makro. Nek ana wong ngomong haram maaf terserah, kowe menganggap dirimu haram terserah. Tapi wong-wong top Indonesia, wong jaduk sak Indonesia, do rokok kok. Profesor Dr. Said Agil Sirot. Lho kula niku nek jagongan sama beliau, entek nyumet meleh, entek nyumet meleh. Lho niku wong top ketua umum PBNU Indonesia, Habib Lutfi Pekalongan. Ana wong cepete-cepete ngomong haram, terserah. Halo? Kula niku enten cerita rokok niku rondo gayeng. Ada dua orang naik bis. Dua orang naik bis, sing siji rokok, sing siji ora. Sing ora rokok ini ngandani wong rokok. Maaf mas, kamu itu rokok. Iya, satu hari habis berapa? Dua pak. Satu pak harganya berapa? Rokok saya ini untuk mahal. Satu pak 10.000. Berarti satu hari berapa? 20.000. Maaf ya mas ya, saya kasih saran. Iya, sarannya gimana? Andai kamu gak merokok, mesti jadi orang kaya. Mesti punya mobil, mesti punya rumah. Loh, kok bisa? Iya, satu hari 20.000. Lah kalau sebulan berapa? Pinten berarti? 600.000. Dan setahun pinten? Dan kita orang pati shopping pingan nggih. Setahun pinten? 7.200. Jadi kan rokok pinten tahun? 20 tahun. 7.200 ping 20 tahun piro pun? 1 juta punjul. Lah jenengan rokok kae iso dadi wong sugih. Dikoten kene semua rokok. Semua rokok mbales. Maaf mas. Jenengan ora rokok? Ora. Kamu bilih jenengan pundi? Halo? Lah kok melu numpak bis ekonomi? Lah kok ora rokok kok dirasa sugih? Halo? Iki lho kadare masyarakat. Ayo wong sing ngomong, wah, teori-teori matematika. Wah, pernah rokok sedina 20.000, sebulan 600.000. Wah, itu umpama ditabung jadi apa? Lho ngoten iki. Iki sing ngomong sing ora rokok, yo mlarat iki. Wah. Lho saya iki lho wae tenggone praktek masyarakat iku lho. Kok niku ora kok pendukung rokok niku mboten, tapi kenyataane ngoten. Nggih mboten, sing ora rokok ya padha mlarate lho. Dadi bahas rokok barang ngopo? Wah, iki sing grup rokok seneng dia ketok karo ustade. Wes bakal rokok do seneng wae. Saya lanjutkan. Akhir zaman. Ya, sekarang-sekarang inilah kurang lebih 3 4 5 tahun kan. 5 tahun iki lah. Niku wonten satu kata, Pak. Wonten satu bab. Yang apabila bab tersebut dibahas oleh orang yang pemahaman agamanya sempit, maka niku pembahasannya, Pak, marai manasi kuping. Saya itu niku. Kula mawon ustaz, niku nek krungu kuping kula kemrengan. Napa niku? Jenengan nggih ngertos bit mbak-mbak iki sing sekolah niki bitngah niku panganan apa? Apa artinya bitngah? Halo, mbak-mbak, napa bitngah? Apa mbak? Anak sing ngomong bitngah itu enak tuntunannya ustaz. Bitngah itu sing aneh-aneh. Bitngah ini kita ingin jawab sesuatu yang baru. Bitngah itu enak dalile. Letterleknya adalah sesuatu yang baru. Usama wati wal ab. Telah aku yang baru, tatkala aku kata Allah membuat bumi dan langit. Kenapa disebut bid'ah? Karena sebelum Allah gawe bumi langit ini dereng enten. Berarti bumi langit